Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar ini, yadhkuru ar-Rahmana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-Rahman, yakni hina kataba bismillahirrahmanirrahim, yaitu tatkala beliau menulis bismillahirrahmanirrahim fi sulhil hudaybiyyati, di dalam perjanjian al-Hudaybiyah. Faqalu amma ar-rahmanu fala na'rifuhu wala nadri mar rahmanu. Maka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, adapun ar-rahman kami tidak mengetahuinya, kami tidak tahu siapa itu ar-rahman. Wala naktubu illa bismikallahumma, dan tidaklah kami menulis kecuali dengan namamu ya Allah. Fayakulu hadha huwa sababa nuzulil ayati, maka inilah dia sebab turunnya ayat tersebut. Waqila, dan dikatakan pendapat yang lain tentang sebab turunnya ayat tersebut. Qalu dhalika hinama sami'ur rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakannya tatkala mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sujudnya. Wa yaqulu ya Rahmanu ya Rahimu. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Rahman, wahai Rahim. Faqalu hadza yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u tsnaini, ar-rahmana war-rahima. Maka mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, orang ini yaitu Rasul alaihi salatu wasallam menyangka bahwasanya dia berdoa kepada satu sesembahan, padahal dia berdoa kepada dua sesembahan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa hadha sababun akharu linuzulil ayati wa la mani'a an tanzilal ayatu li sababaini aw aktsara. Dan ini adalah sebab yang lain terhadap turunnya ayat tersebut, dan tidak ada penghalang bahwasanya suatu ayat turun karena dua sebab atau bahkan lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa taqaddamat hadhihi al-ayatu wa ma yata'allaqu biha fi awwalil babi. Dan telah berlalu ayat ini serta perkara-perkara yang terkait dengannya di awal bab. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini. Al-ula, yang pertama, thubutul asma'i was sifati lillahi azza wa jalla, ditetapkannya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla. Al-thaniyatu, yang kedua, anna ta'addud al-asma'i la yadullu ala ta'addudil musamma, bahwasanya berbilangnya nama tidaklah menunjukkan berbilangnya yang dinamai. Allah Azza wa Jal memiliki banyak nama. Bukan berarti kemudian Allah Azza wa Jal ada banyak pula. Al-thalithatu, faedah yang ketiga, masru'iyatu du'a'illahi bi asma'ihi wa sifatihi. Disyariatkannya berdoa kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al-ayata. Mereka mengetahui kenikmatan-kenikmatan Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala Mujahidun ma ma'nahu. Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan yang maknanya, huwa qawlur rajuli hadha mali warithtuhu an abai. Ayat tersebut berbicara tentang ucapan seseorang, ini adalah hartaku, aku mewarisinya dari nenek moyangku. Wa qala Aun bin Abdullah, yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Dan Aun bin Abdullah rahimahullahu taala mengatakan, mereka mengatakan kalau bukan karena fulan tidak terjadi yang demikian ini. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala mengatakan, yaquluna, mereka mengatakan, hadza bi syafa'ati alihatina, ini dengan syafaat sesembahan-sesembahan kami. Athar Mujahid rahimahullahu taala, demikian pula Athar Aun bin Abdullah dan juga Athar Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala, semuanya diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Adapun Athar Mujahid, maka Athar tersebut sahih dari Mujahid rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Athar Aun bin Abdullah, sanadnya dhaif karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, dan beliau seorang perawi yang dhaif. Adapun Athar Ibnu Qutaibah At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan athar tersebut tanpa menyebutkan sanadnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kafir. Munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, annal musannifa arada bihadal babi bayana wujubit ta'addubi ma'ar rububiyyati. Al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala inginkan dengan bab ini penjelasan akan wajibnya beradab terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal. Bitajannubil alfadhi syirkiyatil khafiyyati. Dengan menjauhi lafad-lafad kesyirikan yang tersembunyi. Seperti penisbahan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah. Lianna dhalika yunafi kamalat tauhidi. Karena sesungguhnya perkara tersebut bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Dan bab ini ya ikhwan bisa kita beri judul dengan hal ini, yaitu bab nisbatin ni'ami ila ghairillah. Bab penisbahan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah. Bisa kita beri judul dengan judul ini insyaallah taala. At-tarajimu biografi-biografi. Al-ula yang pertama. Tidak perlu anda terjemahkan ya biografinya. Mujahidun huwa syekhut tafsiri Mujahid bin Jabrin al-Makkiyu. الإمام الرباني من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما مات سنة 400 من الهجرة النبوية على الراجح رحمه الله. الثانية عون هو عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة عابد مات حوالي سكتر سنة 20 من الهجرة النبوية رحمه الله. الثالثة ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفسير وغيره من المؤلفات مات سنة 76 من الهجرة النبوية رحمه الله. يعرفون أي يعرف المشركون yaitu orang-orang musyrik mengetahui ni'matullahi ukhtilifa fil muradi biha, diperselisihkan tentang apa yang dimaksud dengannya, dengan kenikmatan Allah. Wa qad dhakara al musannifu jumlatan min aqwalil ulama'i fi dhalika, dan sungguh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan sejumlah pendapat para ulama tentangnya. Warithtuhu an abai ila akhirih. Aku mewarisinya dari nenek moyangku sampai akhirnya. Wa qailu hadhihi al-aqwali wa nahwiha munkirun li ni'matillahi bi idafatiha ila ghairihi. Dan yang mengucapkan pendapat-pendapat ini dan yang semisal dengannya mengingkari kenikmatan Allah dengan menyandarkan kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut kepada selain Allah. Jahidun laha ghairu mu'tarifin biha. Mengingkarinya, tidak mengakuinya. Wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu al ulama'u fi ma'naha. Dan ayat tersebut mencakup seluruh pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang maknanya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut. Annal musyrikina ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alaihim fi suratin Nahli wa ghairiha. Bahwasanya orang-orang musyrik mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah sebutkan kepada mereka di dalam surat An-Nahl dan surat yang lainnya. Annaha minallahi. Bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunkirunaha bi'idhafatiha ila ghairihi min alihatihim wa abaihim wa ghairihim. Kemudian mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan menyandarkannya kepada selain Allah, berupa sembahan-sembahan mereka, nenek moyang mereka dan selain mereka. Fahum mutanaqiduna fi dhalika. Maka mereka bersikap kontradiksi di dalamnya, yaitu mereka di satu sisi mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mereka, namun di sisi lain mereka justru menyandarkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada selain Allah. Disitulah mereka terjatuh ke dalam tanaqud, kontradiksi. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, annal musyrikina mu'tarifuna bitauhidir rububiyyati. Bahwasanya orang-orang musyrik mengakui tauhid ar-rububiyyah sebagaimana berlalu di dalam al-qawaid al-arba', kaidah yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, wujubu nisbatin ni'ami ilallahi subhanahu wa ta'ala wahdahu. Wajibnya menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ats-tsalitsah, yang ketiga, at-tahdhiru min nisbatin ni'ami ila ghairillahi li'annahu syirkun fir rububiyyati. Yang ketiga, peringatan dari penyandaran kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah, karena sesungguhnya hal itu merupakan syirik di dalam rububiyah. Arabiatu, yang keempat, wujubut ta'addubi fil alfadhi. Wajibnya beradab di dalam ucapan-ucapan. Wa tahrimul i'timadi 'alal asbabi, dan diharamkannya bersandar kepada sebab. Bersandar itu kepada Allah, bukan kepada sebab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Abul Abbas, dan Abul Abbas mengatakan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ba'da hadithi Zaid ibn Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala, setelah hadith Zaid bin Khalid yang di dalamnya Allah azza wa jalla mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun al haditha, sebagian dari hamba-hambaku memasuki waktu pagi dalam keadaan beriman denganku, dan sebagian yang lainnya kafir kepadaku. Al-hadis. Waqad taqaddama, dan telah berlalu hadis ini. Wa hadha katsirun fil kitabi was sunnati. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini banyak di dalam Alkitab dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan kenikmatan-kenikmatannya kepada selainnya. dan menyekutukannya. Qala ba'dus salafi, sebagian salaf mengatakan, huwa ka qawlihim kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan. Sebagian salaf mengatakan hal itu seperti ucapan mereka, anginnya bagus, yaitu bertiup dengan baik, bagus, dan nahkodanya mahir. Yaitu ketika kapal berlayar dengan nyaman dan aman, mereka mengatakan angin bertiup dengan baik, terlebih lagi nahkodanya mahir. Wa nahwa dhalika mimma huwa jarin ala alsinati kathirin. Dan yang semisal dengannya, yang terucap melalui lisan banyak manusia. Dan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini ada di dalam majmu' al-fatawa beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.